Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه Pembahasan kita masih pada bab yang pertama dari kitab Tauhid, dan telah kita tahu bab itu adalah tentang haqqullahi 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Hak yang berkaitan, haknya Allah Jalla wa'ala terhadap hambanya, dan haknya hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Kita memasuki pada penghujung dalil bab ini. Dikatakan penghujung karena kita akan melangkah pada dalil yang terakhir, bab yang pertama. Dibuka kitabnya, yang memiliki kitabnya dalam bahasa Arab adalah di halaman ke-25. 6, yang membawa terjemah, 6, maka dibuka pada halaman yang ke-24, 23, 24. Diriwayatkan an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. أخرجاه maknanya hadis itu telah dikeluarkan oleh kedua imam dari Amirul Mukminin dalam hadis, yakni Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Fi sahihain, dalam kedua sahihnya. Karena Al-Imam Bukhari rahimahullah memiliki kitabnya yang berjudul Sahih Sahihul Bukhari. Dan Imam Muslim juga padanya kitab yang berjudul Sahih Muslim. Sehingga disebutlah karena keduanya sama-sama bernama Sahih, maka diistilahkan Fis Sahihain. Terdapat pada kedua Sahih, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim rahimahumullah. Maka hadis ini adalah hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya, keabsahannya. Hadis ini melalui jalan sahabat Mu'adz ibn Jabal, yang beliau salah seorang dari fuqaha as-sahabah, salah seorang ulama fiqih di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang mana sebagaimana telah disebutkan, disinggung pada kajian kemarin, bahwa Mu'adz ibn Jabal meriwayatkan hadis dari Rasul sebanyak 157 atau 158 hadis. Nah, yang mana beliau masuk Islam pada umur 18 tahun dan beliau wafat disebabkan karena terkena wabah penyakit ta'un radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah salah seorang sahabah ulama yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk mendakwahkan tauhid. Kata Mu'adz, kuntu radifa an-nabi. Kuntu maknanya adalah aku berada. Nah, dari kata kana, karena padanya kata ganti aku, maka jadilah kana berubah menjadi kuntu. Nah, aku kata Mu'adz radifa an-nabi. Radif maknanya adalah membonceng. Kita sekaligus masuk kepada syarah yang disebutkan setelah hadis ini, di mana Syekh Ibnu Taimin rahimahullah terangkan radif bimakna radif. Kata radif itu kalau mengikuti timbangan ilmu sharaf berasal dari kata fa'il, atau mengikuti timbangan fa'il, yang mana fa'il itu semakna dengan fa'il. Nah, radif jadilah radif. Apa radif atau radif? Ay raqib ma'ahu khalfahu, mengendarai bersamanya yang di belakangnya. Nah, yakni Mu'adz di situ dibonceng, berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa fa'ilun bimakna fa'il. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa radif adalah mengikuti timbangan kata fa'il, yang artinya adalah semakna dengan fa'il. Nah, mithlu rahim bimakna rahim, wasami' bimakna sami'. Sebagaimana kata rahim itu adalah sama dengan rahim, dan sami' adalah semakna dengan sami'. Ini kalau kita tinjau dari sisi ilmu nahwu, dan demikian pula sorofnya. Kembali kepada perkataan Mu'adz, aku dahulu na'am pernah radifan nabi, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala himarin, yang berada di atas keledai, tunggangan atau kendaraan yang ditunggangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah himar. Himar maknanya adalah keledai. Kata Syekh Ibn Utsaimin pada syarahnya, yakni ahliyun, khimar yang jinak. Li'annal wahsyiyya la yurgab, karena khimar yang wahsyi, yang liar, la yurgab, tidak bisa ditunggangi. Akan menggeliat sana kemari, tidak tenang jalannya. Itu wahsyi. Wahsyi artinya liar. Maka yang ditunggangi oleh Rasul dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yakni ahliyun yang jinak. Untuk semakin memperjelas dengan penjelasan para ulama melalui beliau rahimahullah. Maka kata Mu'ad, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Maknanya apa? Maknanya sedang dalam perjalanan. Ya, namanya naik tunggangan berarti sedang di atas perjalanan. Yang kalau kita adalah zaman semakin berkembang, baik itu pesawat, mobil, bis, sepeda motor, dan sebagainya. Nah, faqala li, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku. Faqala, qala di situ bertanya atau berkata. Yang berkata, yang bertanya adalah Rasul. Li bertanya kepadaku. Pertanyaan beliau, ya Mu'ad. Beliau panggil nama Mu'ad. Beliau panggil namanya, ya Mu'ad. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad. Maka mengawali dengan panggilan untuk semakin mendekatkan dan semakin diperhatikan. Naam. Dipanggil dengan namanya. Naam. Maka beliau kemudian tanya dengan suatu pertanyaan. Atadri, tahukah kamu? Kata atadri, kata Syekh Ibn Utsaimin, ata'lam, apakah engkau tahu? Ma haqqullahi 'alal 'ibad, apa yang menjadi haknya Allah kepada hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan sebaliknya apa haknya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah pada syarahnya, ma haqqullahi 'alal 'ibad, apa haknya Allah kepada hambanya, artinya adalah apa yang diwajibkan Allah kepada kalian, kepada hambanya. Naam. Dan apa yang wajib mereka amalkan. Dan apa yang wajib untuk mereka perbuat. Naam. Untuk mereka bisa menepati, memenuhi apa-apa saja yang menjadi haknya Allah. Kata Syekh Ibn Utsaimin pada syarahnya, ma aujabahu alaihim, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Wa ma yajibu an yu'amiluhu bihi, dan apa yang wajib mereka amalkan. Kemudian sebaliknya, wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa yang menjadi haknya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus diperbuat Allah, apa yang harus diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bisa dipahami dari pertanyaan tadi? Kalau yang pertama, apa yang menjadi hak Allah kepada hamba, dan sebaliknya apa yang menjadi haknya hamba kepada Allah. Adanya timbal balik. 6. Secara singkat, jawaban yang pertama, haknya Allah kepada hamba adalah hamba diwajibkan untuk beribadah, mentauhidkan hanya kepada Allah saja. Dan dilarang baginya untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka mempunyai tujuan mulia adalah supaya selama hidupnya beribadah, mentauhidkan hanya kepada-Ku. Sedangkan jawaban yang kedua, apa haknya hamba kepada Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab kepada hamba yang bertauhid, mentauhidkannya selama di dunia. Maka orang yang bertauhid adalah terselamatkan dari azab Allah. Naam. Dan itu menjadi haknya hamba. Itulah yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dengan pertanyaan Rasul tadi, itulah yang menjadi judul bab yang sedang kita bahas dari bab pertama kitab Tauhid, bab haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi alallah. Yang tampak dari penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memberikan judul tadi beranjak dari hadis Mu'adz, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menanya suatu pertanyaan kepada beliau radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita lihat judulnya adalah sama seperti redaksi di dalam hadis yang sedang kita bahas. Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Qultu, maka aku jawab. Qultu di situ adalah Mu'ad. Aku jawab apa yang ditanyakan oleh Rasul dengan jawaban Allahu wa Rasuluhu a'lam. Jawaban ketawaduan dengan menyatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu, yang lebih tahu tentang perkataan atau pertanyaan itu. Naam. Walaupun mereka para sahabat itu mungkin tahu, tetapi mereka dengan tawaduknya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka itu diperbolehkan pula bagi kita ketika ditanya suatu masalah ilmu dalam ad-din, dalam agama ini, yang kita tidak tahu, maka kita jawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Atau jika disingkat dengan Allah wallahu a'lam atau Allahu a'lam, maka itu dibolehkan. Nah, terkait dengan masalah ad-din. Nah, tapi ketika ditanya tentang suatu kejadian alam, kapan akan turun hujan, maka tidak boleh disertakan dengan Rasul. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Tidak boleh. Karena yang mengetahui perubahan alam, perkara yang gaib, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Adapun kaitannya dengan permasalahan din, maka karena itu datangnya dari Allah dan juga dari Rasulnya, yang mana Rasul SAW itu mengetahui tentunya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka boleh kita menjawabnya Allahu wa Rasuluhu a'lam. Demikian jawaban Mu'ad. Maka setelah Mu'ad jawab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan dan jawab haqqullahi 'alal ibad haknya Allah kepada hamba, an ya'buduh. Hamba diperintah atau diwajibkan untuk ya'buduh, mengibadahi hanya kepadanya. Maknanya mentauhidkan semata hanya kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'a, dan hamba tidak diperkenankan untuk yusyriku bihi, mempersekutukan Allah syai'a dengan sesuatu apapun. Syai'a itu kata jenisnya nakirah. Kita tahu itu nakirah tertanda dengan tanwin dalam bentuk fathatain di atas huruf hamzah, syai'a. Maka itu ciri nakirah. Jadi kata ada dua jenis, ma'rifat dan nakirah. Kalau nakirah adalah sifatnya umum. Kalau ma'rifah sifatnya adalah khusus. Nah, sebagai contoh gambaran dalam satu kata, ar-rajulu. Ada kata alif lam, ar-rajulu. Maka itu ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Maka itu ciri ma'rifat. Bagaimana dari sisi arti? Maknanya orang laki-laki itu. Nah. Tapi beda ketika dikatakan rojulun. Tanpa alif lam. Kemudian di atasnya lam ada dhammatain. Rojulun. Dhammatain tanwin apa bukan? Tanwin. Maka ini cirinya apa? Ciri dari kata nakirah. Rojulun. Maka dalam bahasa kita artinya seseorang. Terasa beda apa tidak dengan tadi? Kalau tadi orang itu, orang laki-laki itu, berarti jelas apa tidak? Khusus apa tidak? Khusus, bukan orang laki yang lain, tetapi itu. Ar-rajulu. Tapi ketika dibilang rajulun, seseorang, maka belum tahu siapa orang yang dimaksud. Maka demikian pula syai'ah. Nah, maka di situ nakirah berarti sesuatu apapun. Tidak diperkenankan hamba untuk mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun bentuknya. Sesuatu apapun itu baik berupa rasul, ya, yang diutus oleh Allah, atau berupa malaikat yang Allah berikan tugasnya yang mulia, yang selalu taat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Naam. Tidak pula berupa wali, dan tidak pula selain dari mereka. Tidak boleh hamba mempersekutukan Allah, menjadikan penyembanding Allah dengan makhluk yang lainnya, sekalipun makhluk itu adalah manusia yang paling mulia di kalangan manusia, yakni rasulnya Allah. Tidak dibolehkan hamba. Ketika dia lakukan berarti dia mempersekutukan Allah dengan makhluk. Atau dari makhluk yang gaib dari kalangan malaikat. Terlalu taat beribadah, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap waktu. Nah, maka tidak boleh menjadikan malaikat pula menjadi sekutu ketika hamba tadi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang lainnya. Wali dan lain sebagainya. Maka kita semakin faham bahwa kenapa dikatakan syai'a itu dalam bentuk nakirah, menunjukkan lafadznya yang bersifat umum, apapun. Karena hamba diperintah hanya beribadah kepada Allah saja. Maka antum kasih tanda, haqqullahi 'alal ibad, jawabannya an ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Antum kasih tanda garis atau di stabilo dan sebagainya. Sehingga ketika berikutnya tahu ketika ditanya, apa haknya Allah kepada hamba? Maka jawab an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sudah terjawab di dalam hadis. Setelah beliau terangkan haknya Allah kepada hamba, maka ganti sekarang sebaliknya, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Haknya hamba atas Allah. Maka jawabannya adalah kalimat yang datang sesudahnya, alla yu'adziba. Allah tidak mengazab. Man la yusyriku bihi, terhadap siapa saja, la yusyriku bihi, yang tidak mempersekutukan Allah, syai'ah, dengan sesuatu apapun. Ada kesalahan cetak tampaknya pada kata yusyriku. Di situ ya-nya fathah, yusyriku. Bukankah demikian pada kitab kalian? Yang betul adalah dhamma. Man la yusyriku bihi syai'a. Itu haknya hamba. Allah tidak mengazab kepada hamba yang selama hidupnya tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dari sini menunjukkan apa? Menunjukkan faedah yang besar, adanya fadilatul tauhid, keutamaan tauhid. Keutamaan seseorang selama dia bertauhid secara benar, maka dia selamat dari azab. Maka model keselamatan selamat dari azab, bahwa hamba tidak pernah menggores tauhidnya sedikit pun dengan bentuk kesyirikan apapun. Nah, ini model keselamatan. Keselamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau jawab demikian, faqultu, maka kemudian aku bertanya. Siapa yang bertanya? Mu'ad. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Ya Rasulullah, apakah boleh aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia? Bolehkah aku kabarkan kepada lainnya? Di mana yang baru mendengar berita ini? Baru Mu'ad saja. Sementara para sahabat yang lainnya belum tahu. Sehingga Mu'ad menawarkan kepada Rasul, boleh ya Rasulullah, aku sampaikan, aku informasikan berita bagus ini, berita gembira ini kepada yang lainnya. Pertanyaan Mu'ad, ubashir. Sebagaimana tadi telah diterangkan pada kajian pagi, bahwa ubashir dari kata basyara, yubashir, artinya kabar gembira. Nah, yang mana itu bisa dipakai untuk kabar gembira, bisa pula dipakai untuk kabar ancaman. Sebagaimana ayat fabashshiruhum bi'adzabin alim. Pada kajian pagi tadi juga sudah disebutkan padanya ayat fabashshiruhum, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang keras. Beritanya tentang azab yang pedih, tetapi Allah bahasakan dengan sampaikan kabar gembira kepada mereka. Nah, maka boleh dari sisi bahasa penggunaan basyara yubasyir, nah, pada dua sisi tadi. Tapi yang sering digunakan adalah pada kabar gembira. Nah, maka di sini menunjukkan kabar gembira yang hakiki, di mana Mu'ad karena saking senangnya mendapatkan ilmu yang besar, yang manfaat bagi setiap diri, beliau antusias untuk mendakwahkan atau menyampaikan kebenaran tadi yang didapatkan oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada lainnya. Bolehkah ya Rasul? Sebelum beliau sampaikan tadi, beliau tawarkan dulu, tanya kepada Rasul. Nah, tidak langsung kemudian disampaikan, nanya pendapatnya Rasulullah SAW. Nah, qala, bagaimana jawaban Rasul? La tubashirhum. Jangan kamu beritakan ini kepada mereka. Loh, kok bisa? Jadi pertanyaan buat kita, kenapa? Kabar gembira kok Rasul justru melarangnya. La tubashirhum. Jangan kau sampaikan ini kepada mereka. Rasul melarang tadi dengan tujuan baik. Apa tujuannya? Fayad dakilu. Niscaya nanti mereka kalau dengar tentang masalah ini, nantinya akan yattaqil. Yattaqil itu bersandar, berpangku dengan hadis ini saja, kemudian tidak berbuat amalan soleh yang lainnya. Bukankah disebutkan dari hadis ini, selamatnya seseorang dari azab adalah dia jaga tauhidnya selama di dunia, beribadah semata hanya kepada Allah, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah, maka dia akan selamat dari azab. Sekalipun dia belum beramal soleh yang lainnya. Ya, padahal amalan soleh yang lain itu masih banyak. Nanti kalau berpegang dengan hadis ini, paling tidak muncul sikap untuk tidak berantusias untuk apa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam perkara amalan soleh yang lainnya, yang itu justru juga menguntungkan buat setiap diri. Setelah dia bertauhid kepada Allah, dia memicu dirinya untuk memperbanyak amalan yang soleh, menjalankan amalan tadi sesuai dengan ilmu yang telah dia ketahui setelah dia bertauhid dengan benar. Nah, maka Rasul kasihan kalau sampai hadis ini diketahui kemudian dijadikan sandaran, sehingga kesempatan berpeluang untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya jadilah tersisihkan atau terabaikan. Maka sementara jangan. Nah, yang pada akhirnya setelah sepeninggal Rasulullah SAW, Mu'adz pun merasa beban untuk tidak menyampaikan, akhirnya disampaikan kepada yang lainnya. Nah, untuk semua bisa tahu apa yang telah didapatkannya ilmu yang besar, yang mulia ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sebatas beliau saja. Nah, ini maksudnya beliau, la tubashirhum, jangan kau beritakan, bukan maksudnya menyembunyikan ilmu, tapi kalau tahu nanti kemudian muncul keengganan untuk berlomba-lomba dalam perkara amalan soleh yang lainnya. Nah, itulah penjelasan secara ringkasnya terhadap hadis tersebut. Kita lanjutkan pada apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa munasabatul hadits litarjamah, ya, di halaman ke-26 paling bawah dalam cetakan aslinya, wa munasabatul hadits, munasabah itu keterkaitan hadits litarjamah terhadap judul yang sedang kita bahas. Apa kata beliau? Fadilatul tauhid. Adanya keutamaan tauhid. Dari mulai kita bahas kitab ini dengan dalil Al-Quran sekian ayat, kemudian juga hadis, naam, maka di situ semua ingin menunjukkan tentang apa? Fadilatul tauhid, keutamaan tauhid. Wa annahu mani'un min azabillah. Yang mana tauhid itu apa? Mani', pencegah, min azabillah, dari azabnya Allah. Artinya, intinya, kesimpulannya, kalau seseorang ingin selamat dari azab Allah, maka jaga, maka perbaiki tauhidnya selama dia masih memiliki kesempatan hidup di dunia, sehingga dia bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mati yang baik adalah di atas tauhid yang murni, tidak ternodai sedikit pun dari bentuk-bentuk kesyirikan. Bisa dipahami kesimpulan dari sekian pertemuan yang telah kita bahas dari bab yang pertama ini. Setelah itu kita melangkah pada masail. Fihi masail. Pada bab itu adanya masail. Masail itu jamak dari kata masalah. Padanya masalah-masalah. Masalah di situ maksudnya bukan problem, tapi maksudnya kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil pelajaran dari bab pertama kitab tauhid. Maka nanti seterusnya bab berikutnya selalu begitu. Satu bab bawakan dalil, dalil Al-Qur'an, dari hadis, ya, kemudian terakhir diakhiri dengan masail. Ganti bab berikutnya, selalu penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bawakan dalilnya, didulukan dulu Al-Qur'an, kemudian hadis, setelah itu diakhiri dengan masail, dengan kesimpulan-kesimpulannya. Maka supaya kita tahu bagaimana metode atau cara beliau menyampaikan ilmu ini tadi secara ilmiah. Maka diakhiri dengan poin-poin kesimpulan. Masalah yang pertama, al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Adanya hikmah pada penciptaan jin dan manusia. Kalau ditanya, kesimpulan tadi bisa dibuktikan dari dalil mana? Yang tahu segera angkat tangannya. Tentu beliau mengambil kesimpulan tadi berdasarkan bukti. Nah, adanya hikmah terhadap penciptaan jin dan manusia. Siapa yang tahu? Nah. Taib, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Buka dalil pertama. Dalil Al-Qur'an yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Ya. Bukankah padanya ayat dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Betul demikian. Hah? Ya apa ya yang lain? Ya. Apa hikmahnya diciptakan jin dan manusia? Illa liya'budun. Nah, ketemulah kita buktinya. Kemudian ats-tsaniyah yang kedua, annal ibadah hiya at-tauhid. Bahwa ibadah itu adalah tauhid. Perintah untuk beribadah kepada Allah maksudnya perintah untuk bertauhid. Di mana kita dapatkan bukti itu? Illa liya'budun. Kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah di situ maknanya tauhid, agar supaya mereka mentauhidkan aku. Li'annal khusumata fihi. Karena letak terjadinya khusumah, permusuhan antara muslim dan kafir, disebabkan tauhid. Disebabkan karena seorang muslim yang benar akan berpegang dengan tauhid yang hakiki, nam dalam kehidupannya mempertahankan tauhid, sedangkan yang tidak, maka dia akan mengingkari, bahkan akan memusuhi orang-orang yang bertauhid. Nah, ketika Rasulullah SAW dakwahkan tauhid tauhid uluhiyah, nah, maka terjadilah pertentangan dengan kufar Quraisy. Nah, tapi ketika tauhid dalam batas rububiyah, tauhid rububiyah itu adalah pengakuan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatannya, bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan, belum ada permusuhan. Karena itu masih disepakati juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengakui siapa yang menciptakan langit dan bumi. Orang kafir Quraisy pun bisa jawab Allah. Fasayaqulunallah. Mereka jawab itu yang memperbuat adalah Allah. Tapi ketika mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah saja, maka muncul kesombongan, keengganan, menolak seruan tadi, terasa berat untuk meninggalkan peribadatan mereka selama ini. Maka mereka menolak dakwah tadi dan memusuhi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau. Ats-tsalitsah, yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Siapa yang belum mewujudkan atau merealisasikan tauhid, lam ya'budillah, berarti dia belum beribadah kepada Allah secara benar. Nah, siapa yang belum mentauhidkan Allah, berarti belum beribadah seperti yang Allah maksudkan, yang Allah inginkan. Nah, fafihi makna qawlihi, maka padanya apa yang tersebut firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud. Pada surat Al-Kafirun yang insyaallah ta'ala kita pada hafal bersama, wala antum, dan tidaklah kalian wahai kuffar Quraisy, abidun, menyembah atau beribadah, ma'abud, apa yang aku sembah, kata Rasul, apa yang aku ibadahi. Selama kalian masih dalam keadaan mempertahankan keyakinan batil, keyakinan syirik kalian, dan tidak mau tunduk dengan apa yang aku diperintah padanya untuk beribadah hanya kepada Allah, maka kalian dengan itu belum beribadah kepada Allah. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-hikmah fi irsalir rusul. Al-hikmah fi irsalir rusul. Kita dapatkan pula kesimpulan adanya hikmah diutusnya para rasul. Siapa yang bisa sebutkan buktinya dari kesimpulan ini? Apa hikmah diutusnya para rasul? Telah berlalu penjelasannya. Nah, apa hikmahnya? Lupa. Ada tiga hikmah diutusnya para rasul. Yang pertama adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, agar tidak ada lagi yang beralasan nanti di yaumul qiyamah bahwa kami, bahwa mereka sesat disebabkan karena tidak ada rasul yang diutus kepada mereka. Maka Allah sudah utus para rasulnya pada setiap umat, dan umat ini rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-165. Rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Yang kedua, apa hikmahnya diutus para rasul? Adalah sebagai rahmatan lil alamin. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmah bagi seluruh sekalian alam. Yang ketiga, hikmahnya adalah bayanut tariq al-musil ilallah, menjelaskan jalan yang mengantarkan kepada Allah. Itu tugasnya Rasul, fungsi diutusnya Rasul supaya manusia tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan penjelasan Rasul yang diutus oleh Allah. Dibuka lagi di halaman ke-14 dan 15 pada cetakan bahasa Arabnya, hikmah diutusnya para Rasul. Dan itu terambil dari ayat Al-Quran, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dalil kedua yang dibawakan oleh penulis dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'athna," sungguh kami telah utus, "fi kulli ummatin rasulan," pada setiap generasi itu rasulnya yang membawa misi an i'budullaha, agar mereka mentauhidkan Allah, wajtanibut tagut, dan meninggalkan peribadatan kepada at-tagut. Nah, sudah masuk waktu Isya. Sudah. Nah, empat masail yang sudah kita dapatkan. Masih ada sekian masail yang disebutkan oleh muallif rahimahullah sebanyak 24. Nah, masih sisa 20-nya. Insyaallah dilanjutkan pada kajian mendatang biiznillah taala, dan diharapkan untuk kedepannya masing-masing bisa memiliki kitab yang dibahas. Naam, agar bisa menyimak dengan baik setiap apa yang kita kaji. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.